Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوانا في الله حفظكم الله تعالى setelah kita pelajari tentang sifat-sifat Ahlul ilm yang pantas, yang selayaknya, yang seharusnya kita menimba ilmu dari mereka berdasarkan penjelasan mereka, para ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Maka pada season yang terakhir ini menyempurnakan dari apa yang telah kita bahas sebelumnya. Kita akan mempelajari secara global golongan orang-orang yang tidak pantas untuk kita menimba ilmu dari mereka. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala min a'immati tabi'in, merupakan salah satu imam dari imam-imam tabi'in. Beliau menyatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'i fala yukhadhu hadithuhum. Kata Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, mereka dulu para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidaklah bertanya-tanya tentang sanad. Tatkala mendapatkan dari sahabi yang lainnya, dari apa yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka satu sama lainnya memberikan faedah tanpa bertanya-tanya tentang sanadnya. Dari mana kamu dapatnya? Dikarenakan mereka para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, kulluhum udul, seluruhnya adalah yakni orang-orang yang adil. Falamma waqa'atil fitnatu, maka setelah terjadinya fitnah, munculnya fitnah, qalu, maka mereka menyatakan, sammulana rijalakum, sebutkanlah nama-nama rijal kalian. Dari mana kamu mengambil ilmu tersebut? Dari mana kamu meriwayatkan hadis itu? Diperhatikan sanadnya. Fayunzaru ila ahli sunnah, maka tatkala dilihat, diketahui, dikenali bahwasannya sanadnya itu adalah dari ahli sunnah, yang siqah, yang adil, maka diambillah hadis yang diriwayatkan oleh mereka. wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dan tatkala diketahui ternyata sanadnya itu adalah ada salah seorang perawi atau lebih ternyata dari golongan ahlul bidah, maka tidak diambil hadis dari mereka. Ini mengajarkan kepada kita agar kita hati-hati, agar kita teliti di dalam kita itu menimba ilmu. Syekh Ahmad hafizahullah taala menjelaskan akan hikmahnya. Wa qad ja'al ilma ba'du dukhala'i wa tafaddara li ifadati an-nas ba'du ahli al-bid'ah wal ahwa. Kenapa kita harus memilah-milah kemudian kita memilih? Kenapa kita harus melakukan upaya selektivitas di dalam kita itu menimba ilmu? Dikarenakan ada para penyusup yang masuk-masuk ke tengah, yang masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, menampilkan diri dia sebagai seorang yakni ahlul ilm, berupaya untuk memberikan, menyampaikan, mendakwahkan kepada umat manusia sebagian dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, para penyusup. Yang ini akan merusak terhadap Islam dan kaum muslimin. Lebih bahaya daripada serigala terhadap domba-dombanya si penggembala. Lebih bahaya daripada musang yang berbulu musang. Dibandingkan lebih bahaya atau lebih bahaya daripada musang berbulu ayam yang mengancam terhadap yakni ayam-ayamnya seorang yang beternak. Wa salam min barad'wati man huwa ahwaj ila al-ilmi wa da'wati min ghairihi min al-juhala. Dan berani untuk naik ke mimbar-mimbar dakwah, padahal orang-orang tersebut, golongan-golongan itu adalah golongan orang-orang yang lebih membutuhkan ilmu, lebih membutuhkan dakwah daripada orang yang didakwai. Fahadzara salafus salih minhum. Maka dari situ mereka para ulama ahlu sunnah salafus salih memperingatkan umat dari mereka ini, golongan yang demikian ini, para penyusup. Dan di mana orang-orang yang jahil tentunya gak bisa memilahkan, gak bisa membedakan karena kejahilannya, apakah ini adalah bagian daripada kaum muslimin ataukah orang yang disusupkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Walazala ahlul ilmi wal imani alladzina taba'u salafas salih bi ihsani yunaffiruna an-nasa minhum. Terus menerus yani ahlul ilm, ahlul iman, yang mereka itu mengikuti jejaknya salafus salih, jejaknya mereka para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, jejaknya mereka para a'immatut tabi'in dan seterusnya, memperingatkan umat manusia, memperingatkan kaum muslimin dari jenis orang yang seperti itu. Bahaya. Wa shaddatu fil akhdhi anhum li'idami khatarihim alal mujtama'il muslim. Dan mereka itu memiliki sikap yang keras. Yani para ulama ahlus sunnati wal jamaah memiliki sikap yang keras melarang umat mengambil ilmu dari mereka ini. Karena bahayanya golongan yang seperti ini, para penyusup di tengah-tengah masyarakat muslim. وَمَا يَنْتَجُ عَنْهُ مِنَ الضَّلَالِ وَالْإِنْحِرَافِ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Dan sekaligus memperingatkan umat apa yang akan timbul darinya, dari berbagai macam kesesatan, dari berbagai macam penyimpangan di jalan yang lurus. إِخْوَانَ فِي اللَّهِ حَفِظَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى. Karena kasih sayangnya mereka, kecintaan mereka terhadap umat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ilm, yakni para ulama adalah arhamun nasi linnas, orang yang paling rahmah, orang yang paling peduli, orang-orang golongan, orang-orang yang paling kasih dan sayang terhadap umat. Sehingga tatkala muncul berbagai macam perkara yang membahayakan terhadap umat, maka mereka berbicara. Dan kadang-kadang orang yang menampilkan diri sebagai sosok seorang ahlul ilm memiliki gelar. Apakah gelar sarjana agamanya, LC-nya, demikian juga magisternya, doktornya, ataupun profesornya. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, walaysal mansabu wal wilayatu awis syahadatul ilmiyah dalilan ala anna sahibahu alimun yastahiqu an yu'khadha minhul ilmu. Kedudukan, gelar, pangkat, ijazah bukan merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki, oh kalau menjadi misalnya kepala Jepang misalnya, apakah itu merupakan dalil bahwasanya orang tersebut memiliki ilmu? Bukan. Bukan merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki kedudukan tersebut, jabatan itu, gelar tersebut, orang yang memiliki ilmu, yang berhak untuk diambil ilmu dari dia. Bal qad yatawalla man lam taktamil ahliyatuhu fil ilm. Bahkan kadang-kadang, yani orang berhasil mendapatkan jabatan, berhasil mendapatkan kedudukan, berhasil mendapatkan gelar ini dan itu, dalam keadaan dia ini sebenarnya keahliannya belum bisa dipercaya, belum bisa diandalkan. Apalagi di zaman kita, yang penting bisa lobby terhadap atasannya, terhadap guru besarnya, maka mudah untuk mendapatkan gelar. Dan sebagian yang tidak bisa dibeli. Bal man qad yakunu jahilan bi ahkami syara. Bahkan orang yang memiliki kedudukan jabatan itu, gelar tersebut, adalah orang yang jahil, tidak mengerti, tidak paham terhadap hukum-hukum syar'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, "Al-mansab wal wilayatu la yaj'alu man laysa 'aliman mujtahidan 'aliman mujtahidan." Bukanlah kedudukan, bukanlah jabatan itu merupakan perkara yang bisa menjadikan orang yang tidak alim, bukan seorang yang mustahid, tidak bisa menjadikan orang tersebut menjadi alim mustahid. Ilmu itu tidak sebagaimana yakni seorang ahli sulap bim salabim abrakadabra. Ilmu itu seorang itu mendapatkan kepercayaan dari umat bahwasanya dia adalah seorang ahlul ilm bukan disebabkan karena promosinya gencar lewat berbagai macam media massa. Anda selanjutnya kata Syekhul Islam, walau kanal kalamu fil ilmi wa dini bil wilayati wal mansabi lakana al-khalifah wa sultanu ahaq bil kalam fil ilmi wad-din bi an yastaftiyahu an-nas wa yarji'u ilayhi fi ma askala alayhim fil ilmi wad-din. Kalau saja hak untuk berbicara tentang permasalahan agama itu dasarnya adalah kedudukan, dasarnya adalah jabatan, dasarnya adalah gelar tadi, maka sungguh khalifah, sultan, raja misalnya, khalifah, presiden, perdana menteri dan yang lain sebagainya, tentunya akan menjadi orang yang paling berhak untuk berbicara tentang agama. Dan tentunya umat manusia itu akan meminta fatwa, berhak untuk meminta fatwa kepadanya dan mengembalikan berbagai macam problematika kehidupannya kepada mereka. Maka di sini ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala menunjukkan kepada kita untuk berbicara tentang agama itu bukan dasarnya kedudukan, bukan dasarnya jabatan, bukan dasarnya gelar. Sehingga dari sini ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala beliau Syekh Ahmad menyatakan, wa yumkinu an narji'a asbaba man la yu'khadhu anhu ilmu ila sababaini ra'isaini. Dan mungkin kita kembali membicarakan tentang sebab-sebab orang-orang yang tidak berhak untuk diambil ilmu darinya. Kembalinya kepada dua sebab yang pokok. Asbabul awal, sebab yang pertama al-jahl. Bodoh. Namanya orang bodoh. Tidak berhak kita itu mengambil ilmu darinya. Dan bahaya kalau orang yang bodoh itu dijadikan sebagai orang yang diambil fatwa darinya. Sebagaimana apa yang telah berlalu di dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhumah. Fasu'ilu fa'astau bi ghairi ilmin adallu wa adall. Akibatnya adalah sesat dan menyesatkan. Rusaknya tatanan kehidupan masyarakat dari sisi agama disebabkan oleh orang-orang yang bodoh. Coba kita perhatikan misalnya tatkala yakni di bulan Ramadan pada khususnya di hari raya berbicaralah orang-orang yang jahil pada khususnya lewat mimbar-mimbar. Mimbar-mimbar dakwah sehingga menjadikan umat itu bingung. Wa sababu tsani, sebab yang kedua, mukhalafatul haqqi li syahwatin aw li syahw aw li syubhatin. Sebab yang kedua adalah menyelisihi kebenaran. Orang tersebut tidak berhak untuk diambil ilmunya. Kenapa? Karena menyelisihi al-haq. Menyelisihi hak, al-haqnya itu disebabkan mungkin karena syahwat. Wah, kalau mau menerima, itu benar. Tapi kalau diterima, saya enggak dapat ini, enggak dapat itu. Auli syubhatin karena satu syubhat. Maka dari situlah al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan, al-ulama'u salasatun. Para ulama itu ada tiga golongan. Aliman billahi, yasallah laisa bi'alimin bi'amrillah. Pertama adalah seorang yang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia bukanlah orang yang berilmu tentang syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya sebatas untuk dirinya. Rajin dia di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan seorang yang alimin bi syar'illah. Golongan yang kedua, wa aliman billahi aliman bi amrillah. Seorang yang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan tentang perintahnya Allah, syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yahshallaha, dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzakal alim, alimul kamil. Maka golongan yang kedua ini adalah seorang yang berilmu dengan ilmu yang sempurna. Bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi saudara-saudara. Membimbing, menuntun, mengarahkan. Golongan yang ketiga, wa aliman bi amrillah laisa bi alimin billah. La yahsallah fadzalikal alimul fajir. Golongan yang ketiga adalah seorang yang alim tentang perintahnya Allah, tentang syariatnya Allah. Namun dia tidak bukanlah orang yang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya masing-masing permasalahan dalam permasalahan-permasalahan dimengerti. Namun tidak menjadikan dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, fadzalikal alimul fajir. Maka golongan yang ketiga ini adalah seorang alim yang fajir, yang jahat. Pengen melegalisasikan suatu perkara, sini, tak carikan ayatnya, tak carikan dalilnya. Ada khilaf para ulama, cari yang pas. Ada. Kana billah hafidhakum Allah taala. Selanjutnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ala kulli muslimin an yanzura fi ma amara Allah bihi wa rasuluhu fayaf'aluhu. Maka wajib atas setiap muslim untuk melihat, untuk memperhatikan terhadap perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan kepada dia dan laksanakan. Wa manaha Allahu anhu wa rasuluhu fayatrukuhu. Dan mempelajari tentang segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarang dia darinya. kemudian dia tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Perintah, kalau itu adalah perintah yang wajib, laksanakan. Dilarang, yang itu adalah perkara yang haram, tinggalkan. Tidak usah rewel. Hadza huwa tariqullah wa sabiluhu wa dinuhu siratul mustaqim siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin. Sikap yang demikian ini atau jalan yang demikian ini adalah jalannya Allah, tarikahnya Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka nikmat al-ilmu nafi' wal amalus shalih. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para suhada dan orang-orang yang saleh. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekh, wa hadha siratul mustaqim yastamilu ala ilmin wa amalin. Ilmin syar'iyyin wa amalin syar'iyyin. Jalan yang lurus inilah jalan yang terkandung padanya ilmu dan amal. Ilmu yang syar'i dan amal yang syar'i. Faman alima walam ya'mal bi ilmihi kana fajiran. Maka barang siapa yang telah memiliki ilmu dan dia tidak beramal dengan ilmunya, maka dia adalah seorang yang fajir. Orang yang jahat. Waman amila bi ghairi ilmin kana dhalan. Dan barang siapa yang beramal dengan tanpa ilmu, maka orang ini adalah orang yang sesat. Waqad amarana Allah Subhanahu an naqul. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam setiap rakaat kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniai nikmat atas mereka. Nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka di dunia, dan itu adalah nikmat yang paling tingginya, tidak lain adalah ilmu nafi' wal amalus shalih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang shalih. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yahudu maghdubun alaihim. Orang-orang Yahud adalah golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan nasara dalun, sedangkan orang-orang nasara mereka itu adalah golongan orang-orang yang sesat. Kenapa kata Syekhul Islam, wa dzalika annal yahuda araful haqqo wa lam ya'malu bih. Yang demikian itu disebabkan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka itu sudah mengetahui kebenaran, namun mereka tidak beramal dengan kebenaran itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Taurat. Namun mereka itu yang tidak beramal dengannya, tidak mau beriman. Padahal mereka itu lebih ngerti duluan, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Tidak beramal. Wan nasara abadullah bighairi ilmin. Sedangkan orang-orang Nasara mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Walihada kana salafu yaqulun. Oleh karena inilah mereka salafus saleh menyatakan ihdaru fitnatal alimil fajir. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap fitnahnya seorang yang alim yang fajir. Berilmu namun tidak beramal. Wal abidil jahil, dan fitnahnya seorang ahli ibadah namun dia adalah seorang yang jahil, beribadah tanpa ilmu. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Maka sesungguhnya fitnah kedua golongan ini adalah fitnah yang menimpa kepada setiap orang yang terfitnah. Melihat masya Allah khusyuknya ibadah namun jahil. Mendengarkan yakni khutbahnya seorang yang dikatakan alim, seorang yang mubaligh, namun fajir. Ikhwana fillah hafidhakumullah ta'ala. Wa kanu yakulun, dan mereka menyatakan man fasada minal ulama'i fafihi shibhun minal yahud. Barang siapa yang rusak dari kalangan orang-orang yang berilmu, berilmu namun tidak beramal, rusak, maka terdapat pada dirinya keserupaan dengan orang-orang Yahud. Wa man fasada minal ubbadi fafihi shibhun minan nasara. Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah, maka terdapat di dalamnya keserupaan dengan orang-orang Nasara, beribadah dengan tanpa ilmu. Selanjutnya kata Syekh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, faman da'a ilal ilmi dunal amali ma'muri bih kana mudillan. Maka barang siapa yang mengajak kepada ilmu, kepada petunjuk, namun dia tidak yakni beramal dengan apa yang diperintahkan, maka berarti dia itu mudillan, dia menyesatkan. Akhirnya enggak ada barokahnya ilmu. Wong ustaz aja enggak beramal. Kamu itu siapa? Baik, ibaratnya ustaznya kencing berdiri, ya muridnya kencing sambil berlari. Wa man da'ina al-amali duna al-ilmi kana mudillan. Dan barang siapa yang mengajak untuk beramal dengan tanpa ilmu, maka dia itu menyesatnya. Mengajak amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Wa adallu minhuma. Dan yang lebih sesat dari kedua golongan tersebut, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, man salaka fil ilmi tariqa ahlil bid'i fayattabi'u umuran tukhaliful kitaba wa sunnata yadunnuha uluman wa hiya jahalatun. Yang lebih celedek, yang lebih sesat daripada kedua golongan tadi adalah orang yang menempuh dalam permasalahan ilmu jalannya ahlul bid'ah. Maka dia mengikuti perkara-perkara yang menyimpang dari kitab dan sunnah dalam keadaan dia berkeyakinan. Apa yang dia lakukan dari perkara-perkara yang menyimpang dari kitab dan sunnah itu, dianggapnya itu adalah ilmu. Padahal itu adalah merupakan kebodohan-kebodohan. Ikhwanakillah hafidhakumullahu ta'ala. Karena umat melihat bahwasanya itu adalah merupakan perkara yang itu adalah bagian dari agama. Padahal bukan. Sehingga orang akan mengikuti dia. Dalam keadaan berkeyakinan itu adalah merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya. Wakadzalika man salaka fil ibadati tariqa ahlil bid'ah fa ya'mal a'malan tukhaliful a'mal al mashru'ata yadhunnuha ibadatan wa hiya dalalatun. Demikian juga orang yang menempuh dalam permasalahan ibadah jalannya ahlil bid'ah, maka dia melakukan amalan-amalan yang menyelisih amalan-amalan yang disyariatkan. Dia menganggapnya amalan-amalan tersebut itu adalah ibadah-ibadah yang makbulah, padahal itu adalah dhalalah, yakni kesesatan. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga dari sini, kalau kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, demikian juga para a'immah yang lainnya, semakin sedikit ahlul ilm yang berhak kita itu mengambil ilmu dari mereka. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, la ya'ti zamanun illa walladhi badahu syarrun minhu sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik. Tidak datanglah satu zaman kecuali akan datang zaman setelahnya itu lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Kenapa? Semakin sedikit jumlahnya mereka ahlul ilm yang membimbing, menuntun, mengarahkan, menasihatin umat. Juga sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma yang telah berlalu. Inna Allah la yaghbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaghbidul ilma biqadil ulama. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya mereka para ulama. Sehingga dari sinilah, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Kalau bukan karena hidayah itu taufik dari Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin kita itu akan selamat. Sehingga terus kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin semangat untuk duduk di majelis-majelis ilmu yang masih kita dapatkan untuk kita itu mendapatkan ilmu, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya maupun perkara-perkara yang lainnya. Karena kita tidak tahu kapan datangnya malaikatul maut untuk menjemput roh kita. Kita khawatir yang dijemputnya roh-roh kita dalam keadaan kita jahil, dalam keadaan kita itu menyimpang dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Barangkali itulah yang dapat yang kita sampaikan di majelis yang mulia ini. Dan kalau ada kesalahan, kekeliruan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita, mengumpulkan kita di atas akidah yang sahihah, di atas yani manhaj yang salimah, sampai yani kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.